Visioning Indonesia Quick Kianki. Mitra bisnis Quick Kianki berpandangan mazhab liberalisasi ekonomi yang dijalankan laksana ideologi oleh sebagian besar elit-elit di era Orde Baru hingga saat ini adalah salah satu faktor yang membuat bangsa ini nyaris tidak membangun infrastruktur yang memadai. Menurutnya, dalam pandangan para penganut paham liberal, pemerintah tidak boleh ikut berperan dalam banyak hal, sehingga pengadaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan oleh swasta dengan motif mencari laba. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianki. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, apakah minimnya infrastruktur di tanah air diakibatkan oleh tak adanya dana atau mazhab liberalisasi ekonomi yang telah menjelma menjadi ideologi? Itu atas dasar ideologi ya ada, atas dasar kekurangan uang mungkin juga ada oleh karena uangnya sudah terlanjur 25% untuk bayar utang dan bunga dari APBN. 25% lagi atau lebih untuk membayar pegawai negeri. Tapi Pak Quick, bukankah APBN kita saat ini nilainya sudah mencapai 2.000 triliun rupiah? Iya, coba itu. Belanja rutinnya berapa? Belanja rutin itu, yang dinamakan belanja rutin itu mempertahankan birokrasi. Gaji ditambah. Biaya listrik, biaya kantor, biaya ATK itu. Itu rutin coba di split. Nanti kan udah habis di situ. Anggaran pembangunannya sedikit sekali. Jadi politik anggaran kita juga salah ya Pak Quick? Iya, sekarang saya kasih contoh lagi ya. Jumlah pegawai negeri itu kan meningkat terus. Dan pegawai negeri tidak boleh dipecat. Kalau tidak melakukan kesalahan yang luar biasa yang bersifat pidana, kriminal, tidak bisa dipecat kan. Nah terus jumlah pegawai negeri yang sudah sejak zaman Bung Hatta disinyalemen lebih, kelebihan, separuh. Itu kan ditambah terus sampai sekarang. Ketika itu ada ucapan yang terkenal dari Bung Hatta. Dia sudah menghitung kalau separuh dari pegawai negeri itu dipulangkan. Artinya tidak boleh masuk tapi gajinya dibayar penuh. Itu jauh lebih efisien dia bilang. Nah itu nganggur gitu. Dan kursinya kan berkurang. Apalagi kalau dipilih yang boleh bekerja terus itu yang jujur betul gitu. Itu saja kan lucu kan. Apa tidak semua negara seperti itu? Tidak. Semua negara kementeriannya selalu dari 2-3 tahun, 3 tahun, 4 tahun diaudit. Personel audit dimasukin, diteliti dengan mendalam, oh ini dipangkas. Nah, timbul pertanyaan, kalau dipangkas kok kecembangan dipecat? Tidak. Karena yang diberhentikan itu diberi pesangon yang begitu menggiurkan sampai dia memilih rebutan di PHK. Demikian Quick Kianki, Benny Rahmadi, Pas FM.